Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor. Oke. Terima kasih buat tepuk tangan yang jenengan kabehan bae lah ya. Ya pancen satu penghargaan yang sangat luar biasa guys ya. Terima kasih sekali lagi dan langsung bae jenengan teh si kemutan ora. Gemien yang tahu gawat cerita tentang ciri-ciri utawa tipe laki-laki dilihat dari bagaimana cara dia pipis alias ngutur. Si kemutan ya. Si ke bagian klorone kang. Kelanjutannya ke perkembangan dari hasil penelitian yang sekarang dilakukan oleh PLTU, Perusahaan Listrik Tenaga Uyuh. Kajang apa hasilnya? Ini ke bajo dibacakan oleh Kaki Surpin. Baiklah sedulur-dulur kabeh kenang telatah Cilacap, saya akan membacakan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh PLTU, Perusahaan Listrik Tenaga Uyuh, di mana di sini ada beberapa tipe laki-laki atau ciri-ciri seorang pria dilihat dari bagaimana cara dia ngutur. Jajal tiliki yo, kayak apa? Ini dia. Sing pertama gangger wong lanang sing efisien. Arepe gue efisiensi. Wong lanang sing serbane serba ngirit. Gue biasa nek wis kerasa ta wis kerasa udah kepengen ngutur tapi dingkon bae langko lang ngenteni karo ngendok san gawe. Dadi engko kan efisiensi sekali dayung 2-30 terlampaui. Dadi sekali mlebu maring kamar mandi ya wis ngutur ya wis ngendok. Dadi kan efisiensi besici hei gue ya ora memakan banyak waktu jere mong ae gue. Nah sing loro angger ketemu karo wong lanang pelit pacaken. Wong lanang angger pelit kadang-kadang ae gue ya. Ki bisa didelang angger nang aring WC umum utawa